الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد إخوان بالدين أعزكم الله. Kita melanjutkan pelajaran kita di Sittatul Mawadi' min As-Sirah. Qala Syekh rahimahullahu taala, wa minhum man aqarra bis syahadatain wa saddaqa bi Tulaihah fi da'wahu an-nubuwah. Wa minhum, di antara mereka-mereka yang aqarra bis syahadatain, mengakui dan mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wa saddaqa bi Tulaihah, wa saddaqa Tulaihah, dan dia membenarkan dan mengimani Tulaihah. Tulaihah ini adalah orang yang mengaku jadi nabi, sama seperti Musailamah, sama seperti Al-Aswad Al-Ansi dan yang lainnya yang mengaku jadi nabi. Intinya di bab ini barakallahu fikum adalah Syekh menginginkan bahwa orang yang syahadat, kalau dia melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman, maka dinyatakan murtad dia. Barakallahu fikum, murtad seperti ini. Dan kemarin ketika mereka bersyahadat, sholat juga, puasa juga, tapi mengimani Musailamah al-Kadzdzab sebagai nabi, maka dicap sebagai kufar, sepakat tentang kekafirannya. Walau sholat, walau puasa, walau haji, karena dia melakukan pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Di antara mereka yang mengaku muslim, mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi membenarkan pengakuan Tulaihah bahwa dia sebagai seorang nabi. Tidak wahum nubuwah. Syarah Tulaihah mimman idda'an nubuwah. Tulaihah termasuk yang ngaku-ngaku jadi nabi. Wasaddaqa sayyid qawmuh, wasaddaqahu, ya. Tayyib. Ini ada kelebihan harf ta. Wasaddaqahu. Wasaddaqahu qaumuhu, dan dia dibenarkan oleh kaumnya, diikuti oleh kaumnya. Wa qatalus sahabata ma'ahu, dan mereka memerangi para sahabat. Ini Tulaihah memiliki pasukan, akhirnya mereka memerangi para sahabat. Tsumma innallaha manna 'ala Tulaihah wa 'ada ila al-Islam. Kemudian berikutnya kalah dia, dan dia barakallahu fikum masuk Islam, taubat dia. Baik. Wa taba ila Allah azza wa jalla wa qutila fi hurubil furs ma'al muslimin. Islamnya menjadi bagus dan mati syahid akhirnya. Wa minhum man saddaqa al-Ansi. Baik, Al-Aswad al-Ansi, sahibu San'a, dia di negeri Yaman ngaku jadi nabi. Awalnya dia dukun. Barakallahu fikum. Dia dukun, sehingga mungkin keanehan-keanehan yang ada pada dia, dia manfaatkan untuk, barakallahu fikum, mengaku jadi nabi. Yani sihirnya, barakallahu fikum. Dan dia dibunuh akhirnya. Allah Swt lansi di Yaman. Katalahu Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami di akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibunuh oleh Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami di akhir hayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibunuh dalam kondisi apa? Mabuk berat. Barakallahu fikum. Dia ini mabuk, aku jadi nabi. Akhirnya dibunuh dia. Wa Umar Musailamah fa innahu qatalahu sahaba fi harbi al-Yamamah. Adapun Musailamah yang kemarin kita bahas, dia dibunuh oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di perang Yamamah bi qiyadati Khalid bin Walid hatta qataluhu, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid pasukan perang kaum muslimin untuk membunuh dan menyerang pasukannya Musailamatul Kadzdzab. Beliau pasukan banyak, barakallahu fiik, memiliki pasukan yang banyak tapi dihabisi, barakallahu fiik, subhanallah. Yang menombaknya adalah Wahsy yang telah membunuh Hamzah. Dia mengatakan, wallahi aku telah membunuh orang di antara orang-orang terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang terbaiknya kaum muslimin. Maka beliau pun bertekad, berniat untuk membunuh orang sejelek-jelek manusia di zaman itu, yakni siapa? Musailamah yang ngaku jadi nabi. Maka dia pun masuk ke bentengnya, kemudian mencari di mana Musailamah. Ternyata Musailamah lagi melakukan, barakallahu fikum, ritual menunggu Jibril katanya. Yang senantiasa selama ini mendatanginya adalah syaitan, barakallahu fikum. Pada saat dilihat oleh Wahsy, waka Wahsy pun melepaskan tombaknya dan mengenai Musailamah. Kemudian datang seorang sahabat yang lainnya dan menebas lehernya. Alhasil, barakallahu fikum, dia pun dibunuh di perang Yamamah. Wallahul musta'an. Dan di zaman itu juga ada perempuan yang ngaku jadi nabi, namanya Sajah, barakallahu fikum. Akhirnya dinikahi oleh Musailamah, nabi dengan nabi. Jadi maharnya dengan cara digugurkannya kewajiban sholat subuh. La haula wala quwata illa billah. Al-muhim, barakallahu fikum, semuanya dicap kafir walaupun syahadat. Pembahasan kita, walaupun dia bersyahadat, tapi karena melakukan pembatal-pembatal keislaman, pembatal-pembatal syahadat, maka kafir. Walaupun dia ngaku muslim, walaupun diakui oleh yang lainnya bahwa dia masih muslim, apa gunanya dia diakui oleh orang-orang bahwa dia muslim, tapi di sisi Allah dia dicap kafir. Hatta seluruh dunia, seluruh makhluk mengakui dia sebagai seorang muslim, kalau di sisi Allah dia kafir, kafir. Subhanallah. Pemilik sorga, pemilik neraka adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan kita. Dialah Allah yang berhak untuk memasukkan siapa yang akan menghuni sorganya dan siapa yang akan menghuni nerakanya. Wa kullu ha'ulai ajma'al ulama annahum sawa. Semua mereka ini, para ulama kita sepakat, sama mereka semuanya. Barakallahu fiik. Sama mereka semuanya. Dari pembahasan kita dari awal-awal, yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak menjalankan syariat Islam sedikit pun, hanya mengatakan la ilaha illallah, yang mengakui Musailamah sebagai nabi, yang mengakui Tulaihah sebagai nabi, semuanya dicap sama kufar. Maka hati-hati, barakallahu fiik, jangan, barakallahu fikum, terjerumus kepada perbuatan yang seperti itu. Ngaku sebagai seorang muslim, capek-capek ibadah sholat, capek-capek melakukan haji, capek-capek melakukan puasa, tapi melakukan kesyirikan, bentuk-bentuk kesyirikan. Barakallahu fikum. Datang ke kuburan wali fulan, berdoa di sana, meminta ke wali, bukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat ini. Meminta sudah kepada wali, ya wali fulan, tolong saya disembuhkan dari penyakit saya. Ya wali pulang, tolong saya disukseskan usaha saya. Ya wali pulang, tolong, barakallahu, dibahagiakan, diharmoniskan rumah tangga saya, dan seterusnya dari permohonan-permohonan yang mereka menyembelih di sana, mereka berdagang di sana, mereka i'tikaf di sana. La haula wa quwwata illa billah. Semuanya dicap kufar. Walaupun dia bersyahadat. Karena mereka telah murtad. Wa minhum man kadzdzaba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafir. Wa raja'a ila ibadatil awthan. Dan kembali kepada penyembahan terhadap patung berhala. Taib ala halin wahid wa minhum anwa'u ukhar. Dan yang lainnya dari berbagai macam jenis-jenis kekufuran sebagai pembatal dari pembatal-pembatal keislaman. Asyar. Fal murtaduna anwa'. Maka orang-orang yang murtad ini, orang yang riddah, barakallahu, dulunya muslim kemudian menjadi kafir, ini banyak sekali model macamnya. Barakallahu fikum. Walaupun mengatakan la ilaha illallah, tapi kalau melakukan pelanggaran dari pelanggaran-pelanggaran yang membatalkan keislamannya, ikhlas kafir dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal murtadun anwa wa man saddaqa ahadan minhum fa huwa kafir wa in kana yashhadu an la ilaha illallah. Baik. Wa man saddaqa ahadan minhum, dan barang siapa yang membenarkan seorang di antara mereka yang mengaku jinna nabi, kelihatannya masih ke arah sana, bahwa kafir, maka dia kafir walaupun dia bersyarat la ilaha illallah. Fala tanfa'uhu la ilaha illallah, maka tidak akan bermanfaat untuknya ucapan la ilaha illallah bimujarradin nutq, semata-mata dia mengucapkan. Barakallahu fiik. Sekali lagi, la ilaha illallah bukan kata yang hanya diucapkan begitu saja, tapi ada konsekuensinya, ada keharusan-keharusannya. Baik. Wa asyaddu kufra min haula'i man yaqul la ilaha illallah thumma ya'budul awliya was-salihin. Dan yang lebih besar kekufurannya dari mereka-mereka ini adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah tapi mereka menyembah para wali, menyembah orang saleh. Datang ke kuburannya meminta ini, meminta itu, rukuk sujud di sana, bernazar di sana, i'tikaf di sana, menyembelih di sana, wala haula wa quwwata illa billah. Tawaf di sana. Ini adalah bentuk kesyirikan. Baik. Akhirum al-faja'ah atau al-fuja'ah as-sulami lama wafada ala Abi Bakar wa dhakara lahu annahu yuridu qital al-murtaddin wa talaba min Abi Bakar ay yamuddahu fa'atahu silahan wa rawahil fasta'arada as-sulami al-muslim wal-kafir ya'khudhu amwalahum fajahaza Abu Bakar jayshan liqitalihi falamma ahassa بالجيش قال لأميرهم أنت أمير أبي بكر وأنا أميره فلم أكفر فقال إن كنت صادقا فألق السلاح فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريقه بالنار وهو حي فإذا كان هذا حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة فما ظنك بمن لم يقر من الإسلام بكلمة واحدة لا يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناه وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله تعالى ويقول هذا دين حاضر وديننا دين آبائنا ثم يفكون هؤلاء المرد المرد الجهال أن هؤلاء المسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. آخرهم الفجاءة السلمي لما وفد على أبي بكر وذكر له أنه يريد قتال المرتدين. Dan terakhir dari pembahasan ini, طيب Al-Fuja'ah Sulami lamma wafada ala Abi Bakar, ketika dia datang kepada Abu Bakar sebagai utusan, wa dzakarlahu annahu yuridu qital murtaddin, dan dia menyebutkan kepada Abu Bakar bahwa dia pengen untuk memerangi orang-orang murtad. Wa talaba min Abi Bakar ayyamuddahu, kemudian dia minta kepada Abu Bakar untuk memberikan bantuannya. Atau silaha wa rawahi, dan Abu Bakar pun memberikan senjata dan kendaraan. Fasta'arada sulami al-muslim, wal kafir ya'khudhu amwalahu. Hakikatnya fasta'arada as-sulami. Hakikatnya bagaimana? Ya'khudhu amwalahum fajahhasa Abu Bakr. Fasta'arada as-sulami al-muslima wal kafira ya'khudhu amwalahum. Ternyata as-sulami ini justru menyerang kaum muslimin dan kafir semuanya. Dia memanfaatkannya, memanfaatkan bantuan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu karena alasannya mau merangi orang murtadin. Ternyata dia menyerang kaum muslimin dan menyerang orang kafir untuk dia ambil harta mereka. Dirampok dia. Barakallahu fiik. Fajahaza Abu Bakar jaisan liqitalihi, maka Abu Bakar mengumpulkan pasukan untuk memerangi dia As-Sulami ini. Falamma ahassa bil jaisi, maka ketika dia merasa bahwa pasukannya Abu Bakar telah datang, qala li amirihim anta amiru Abi Bakar wa ana amiru. Falam akfur. Faqala li amirihim, maka berkatalah As-Sulami kepada pimpinan pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar, anta amiru Abi Bakar wa ana amiru. Engkau amir yang ditunjuk oleh Abu Bakar dan aku juga amir yang ditunjuk oleh Abu Bakar. Maka aku belumlah kafir. Faqala in kunta sadikan falqissilah. Maka berkata pasukannya Abu Bakar, in kunta sadikan falqissilah. Kalau memang engkau betul-betul orang yang benar, maka letakkan dan buang senjata. Falqah. Fabasa bila Abi Bakar. Maka dibawalah As-Sulami ini kepada Abu Bakar. Fa'amara bitahrikihi bin nar wa huwa hayy. Maka Abu Bakar pun memerintahkan untuk dia dibakar dengan api dalam kondisi dia hidup-hidup. Faida kana hadha hukmu sahabat bi hadzal rajul, kalau ini sebagai hukuman yang ditetapkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu terhadap orang ini, dibakar dia hidup-hidup, ma'ikrarihi bi arkan Islam, padahal dia masih mengikrarkan rukun-rukun Islam yang lima, fa ma dhannuka bima lam yukhir min al-islam bi kalimatin wahidah. Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang sama sekali tidak mengimani rukun-rukun Islam? Barakallahu fikum. Tidak ada yang dilakukan dari Islam kecuali ucapan la ilaha illallah bilisanihi, ma tasrihi bitakdibi makna, padahal dengan terang-terang dia mendustakan makna la ilaha illallah. Dan terang-terangan juga mereka berlepas diri dari agama yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wasallam, berlepas diri dari Al-Qur'an. Lebih kafir lagi tentu. Wekulna hada dinul hadir al hadir, wadinuna dinu abaina. Mereka mengatakan, oh ini agama-agama baru dan agama kami adalah agama nenek moyang kami. Tsumma yuftuna haula'il maradah al juhal annaha ulai muslimun. Kemudian datang ulama sesat menganggap bahwa orang-orang yang seperti ini masih muslim, walaupun sangat jelas mereka menentang Islam. Ila qalu, kalau mereka mengatakan la ilaha illallah, mereka berarti kaum muslimin. Subhanallah. Tidak semua orang yang mengatakan la ilaha illallah masih tetap dia sebagai seorang muslim. Subhanaka hadza buhtan adzim. Alladzina yaquluna innal islam dinul hadar, amma nahnu fa'ala dini abaina fama nahnu ala dinil hadar, wa yaqulu ulama wa abdullah haula'i muslimun li'annahum yaquluna la ilaha illallah wa hum yatabarra'una min dini muhammadin wa yakuna hadha dinul hadar. Yani agama baru dan kami tetap dengan agama nenek moyang kami. Sahih. Kami tidak mau dengan agama baru ini. Mereka kemudian pada ulama sesat ini mengatakan, oh tetap mereka muslim, yang penting mereka mengatakan la ilaha illallah, muslim pasti. La haula wa quwwata illa billah. Haula'i muslimun li'annahum yaquluna la ilaha illallah wa hum yatabarra'una min dini Muhammad. Sementara mereka-mereka ini yang dianggap masih muslim berlepas diri dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekufuran apalagi yang lebih hebat dari ini? Barakallahu fiik. Jadi jangan terkecoh. Barakallahu fiik. Mereka melakukan perbuatan yang salah kemudian membawa bendera la ilaha illallah. Banyak kaum muslim terkecoh. Kan demikian. Dikiranya pokoknya la ilaha illallah berarti muslim. Padahal keyakinan mereka, perbuatan mereka bertolak belakang dengan la ilaha illallah. Taib, wa ma ahsana ma qalahu wahidun minal bawadi lamma qadima alaina wa sami'a syai'an min al-islam wala asyhadu annana kuffar. Yani huwa wa jami'ul bawadi wa asyhadu annal al-mutawwi' alladziina yusammina ahla al-islam annahu kafir. Wa ma ahsana ma qala ahadul bawadi, ahadun minal bawadi. Betapa indahnya, betapa bagus ucapan seorang yang datang dari kalangan Badia ini, orang Badu. Lamma qadima alaina wa sami'a syai'an minal islam, ketika mereka datang dekat dengan kami, barakallahu bikum, mereka mendengar dari Islam, qala asyhadu annana kuffar. Mereka sendiri mengatakan setelah dia mendengar Islam yang benar, mereka menjauh dari Islam. Mereka menganggap Islam bukan agama mereka, walaupun mengatakan la ilaha illallah. Mereka mengatakan asyhadu annana kuffar. Saya meyakini bahwa kami ini orang-orang dua badu adalah kuffar. Yani huwa wa jami'ul bawadi wa asyhadu annal mutawwi alladziina yusammina ahla al-islam annahu kafir. Barakallahu fikum. Wa asyhadu annal mutawwi alladziina yusammina ahla al-islam annahu kafir. Dan aku bersaksi bahwa al-mutawwi', mutawwi' mereka menjuluki orang-orang Islam, orang-orang yang mustaqimu, barakallahu fikum, orang istiqamah menjalankan syariat, mereka sesungguhnya itulah Islam. Barakallahu, yang dulunya kami sebut dengan orang-orang kafir. La haula wa la quwwata. Hada arabiyun jaa li darsi syekh. Asyar di sini. Hada arabiyun jaa li darsi syekh. Ini orang Arabi ini datang ke pelajarannya syekh. Siapa ini? Syekh siapa? Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Walamma 'arafa al-islam ma'rifatan sahihatan, ketika dia mendengar dan mengetahui Islam yang benar, syahida ala nafsi qabla an ya'rifa al-islam wa ala jama'ati annahum kuffar. Mereka mempersaksikan diri mereka bahwa sebenarnya selama ini mereka kafir. Subhanallah. Tidak berada di atas Islam, cuma sekedar mengatakan la ilaha illallah. Wa syahida annal mutawwi' yani al-'alim alladhi yaqulu innakum muslimun annahu kafir. Wa syahida annal mutawwi' yani al-'alim alladhi yaqulu innahum muslimun annahu kafir. Bahkan dia, barakallahu fikum, mempersaksikan orang atau alim yang menyatakan dirinya, yang menyatakan mereka ini orang-orang badui ini sebagai kaum muslimin, justru dia yang kafir sesungguhnya. Barakallahu fikum. La haula wa la quwwata illa billah. Wa syahida al-mutawwi' yani al-'alim alladhi yaqulu innahum muslimun annahu kafir, annahu hakama li haula'i kufar bil Islam wa ma akthara asbahu. Karena mereka di ulama sesat ini menghukumi kami sebagai orang apa? Muslim, padahal kami orang kafir. Maka siapa yang menghukumi kami muslim padahal kafir? Maka dialah yang kafir. Begitu maksudnya. Kan pembahasan kita beberapa hari ini, barakallahu fikum, tentang apa ini? Tentang adanya ulama usu yang menganggap bahwa pokoknya siapapun yang mengatakan la ilaha illallah, maka dia sebagai seorang muslim apapun dan bagaimanapun yang dia lakukan. Baik, maka kita tidaklah demikian. Baik, kita mengatakan dia muslim selama tidak membatalkan keislaman. Tapi kalau dia telah membatalkan keislamannya, maka dia kafir. Sama seperti kafirnya siapa? Pengikut Musailamatul Kadzdzab. Walaupun mereka puasa, walaupun mereka haji, walaupun, tapi karena mereka meyakini Musailamah sebagai seorang nabi, maka kafir dia. Walau hanya satu ini kesalahan mereka. Barakallahu fikum. Taib, tamma walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin. Taib. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syarah ghafarallahu lahu wa jazahullahu ala al-islami al-islami wal-muslimina khairul jaza. Laqad bayyana wa waddaha rahimahullahu ta'ala. Selesai sudah, barakallahu fikum, dari pembahasan kita ini. Semoga Allah SWT mengampuni ya syekh dan memberikan balasan yang sebaik-baik balasan, karena beliau telah memberikan penjelasan yang sangat jelas tentang masalah ketauhidan, masalah keislaman, barakallahu fikum, yang sekarang ini mungkin, barakallahu fikum, ya orang banyak memahami dengan pemahaman yang salah dan keliru. Pokoknya sudah syahadat, kelas jaminan surga. Belum tentu. Jaminan surga kalau Anda tetap berada di atas keislaman Anda. Barakallahu alaikum. Karena Rasulullah SAW mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Kecuali yang tidak mau. Qalu wa man aba ya Rasulullah? Wa man ya'ba? Siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Kan jelas. Jadi bukan cuma syahadat la ilaha illallah man Rasulullah jaminan pastilah. Rasulullah mengatakan memang semua umat masuk surga insyaallah kecuali yang tidak mau. Jadi umat Rasulullah mulai dari utusnya beliau sampai akhir zaman ini umat, dan dibagi menjadi dua, umatud dawah dengan umat istijabah. Umat istijabah yang telah masuk Islam dan umatud dawah yang masih diajak untuk masuk Islam. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah semuanya akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat mengatakan, siapa yang tidak mau ya Rasulullah? Ala man ata'ani dakhal jannah, siapa yang mentaati aku, maka dialah yang bakal masuk surga. Wa man asani faqad aba, dan dia, barang siapa yang bermaksiat kepada aku, maka dialah yang tidak mau masuk surga. Kan jelas, barakallahu fikum. Jadi bukan cuma sekedar angan-angan, bukan cuma sekedar yang penting orang syahadat, pasti masuk surga. La. Harus ittiba, harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, inshallah ilaha illa anta, astaghfiruka.